Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd fa yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udhu billahi minash shaitanir rajim وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين جماعة سوء yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-141 dan setelahnya dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kaafirin. Ini masih membahas tentang perang Uhud dan terjadi padanya kejadian bahwa sekian banyak kaum muslimin mati syahid pada saat itu dan dianggap kalah kaum muslimin karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menyelisihi aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah menyatakan bahwa kalian kelompok pemanah tempatnya di sini dan jangan pernah kalian meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Sampai datang perintah dari aku, kata Rasulullah, untuk kalian turun. Peperangan terjadi, mereka mengira kemenangan sudah diraih oleh kaum muslimin, mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Ternyata kejadian itu dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, sehingga mereka berbalik arah sebagiannya dan akhirnya kaum muslimin dikepung, diserang dari dua arah, arah depan dan arah belakang. Akhirnya terjadilah hazimah, kekalahan. Musibah yang menimpa kaum muslimin di Uhud ini, kata Allah Subhanahu wa taala, liyumahhisallahu alladziina aaman, namanya tamhis, cobaan, ujian. Dengannya pemurnian. Ketika salah diingatkan, mereka secepat mungkin kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan dari musibah, agar supaya orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Liudzikahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menurunkan bencana, musibah, ujian, cobaan agar supaya manusia kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat cambuk, dari pengingat agar supaya mereka kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau hati sudah keras. Baik. Kecuali kalau hati sudah keras. Musibah apapun yang mendera dia tidak akan pernah lagi bisa mempan. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum." Seandainya saja ketika datang ujian, cobaan, musibah menimpa mereka, mereka langsung tunduk patuh kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka sudah keras. Peringatan, cobaan, musibah tidak lagi mempan. Tetap saja dia dengan keterpurukannya. La haula wala illa billah. Maka dengan ujian itu mereka sadar bahwa mereka keliru. Barakallahu fikum. kalau dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tasfiyah, pembersihan. Dan musibah pun dikatakan pembersihan karena dengannya terhapus dosa-dosa. Baik, ditimpakannya musibah kepada umat ini atau orang per orang ini itu sebagai penghapus dosa. Baik, dan sebagai pengingat agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit, beliau senantiasa mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa penyakitmu ini. Dan semoga penyakit ini sebagai pembersih atas dosa-dosamu. Barakallahu bikum. Baik. Maka dikatakan tamhis, pengingat, baik, pembersih atas kesalahan dan dosa dengan musibah yang Allah SWT turunkan. Baik. Dan juga barakallahu fikum sebagai pembeda barakallahu fikum antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik dengan musibah ini. Barakallahu fikum. Ketika musibah turun, orang-orang mukmin akan bersabar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang munafik. Tapi komentarnya macam-macam. Komentarnya macam-macam. Dari situlah bisa dipilah dan dibedakan mana mukmin, mana munafik dengan komentar. Barakallahu fikum. Karena ucapan-ungkapan inilah merupakan penggambaran isi hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Baik. Orang-orang munafikin tidak pernah lurus, tidak pernah baik komentar dia terhadap Islam dan kaum muslimin. Seandainya pun baik, itu cuma sekedar-sekedar saja untuk diakui bahwa dia sebagai seorang muslim. Wala pada hakikatnya dia kufar. Wala haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamhaqal kafirin. Dan dengan ujian ini, ujian bagi kaum muslimin dan kebinasaan bagi orang kafir. Barakallahu fikum. Kemudian secara khusus Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Wahai kaum mukminin, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Setelah kalian menyatakan iman, kalian beriman, kalian muslim. Apakah kalian menyangka setelah itu anda bebas-bebas saja, sah-sah saja, enteng-enteng saja masuk surga? Baik. Apakah setiap orang yang menyatakan diri sebagai seorang mukmin bahwa dia akan masuk surga? Barakallahu fikum. Sementara di dalam Islam ini banyak orang-orang di dalamnya. Ada yang memang jujur dengan keislamannya, ada juga cuma sekedar pura-pura, ada juga sekedar ikut-ikutan. Maka untuk memisahkan ini dan itu diturunkanlah ujian. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Barakallahu fikum. Coba lihat orang-orang tambang. Baik. Ketika mereka mengambil material ini dari perut bumi, kan tercampur macam-macam. Tercampur macam-macam. Mereka mulai memisahkan logam ini, logam ini, logam ini. Terakhir, untuk membuktikan bahwa dia emas, dia harus dibakar. Sehingga ketika dia kuning, berarti dia emas. Kalau tidak, berarti bukan emas. Barakallahu fikum. Karena di perut bumi ini banyak sekali berbagai macam logam-logam ini. Maka untuk membedakan antara emas dengan yang bukan emas harus dengan pembakaran, menyetamhis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amhasibutum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa enteng saja masuk surga itu? Enak saja masuk surga itu, mudah saja masuk surga itu. Jadi, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Barakallahu fikum. Allah belum tahu dalam artian barakallahu fikum bentuk kenyataan. Wa illa Allah Maha mengetahui segala sesuatunya sebelum kejadiannya, pada saat kejadiannya, dan setelah kejadiannya. Dan seandainya pun sesuatu itu tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah Maha mengetahui. Inilah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini Allah mengatakan wala ma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Baik. Wujud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kejadiannya, bahwa kalian betul-betul orang yang berjihad, orang-orang yang sungguh-sungguh, dan betul-betul kalian dalam keadaan orang yang bersabar. Wa illa Allah Maha mengetahui si fulan tidak bersabar. Baik, si fulan akan menjadi orang yang bersabar. Allah Maha mengetahui. Tapi dalam bentuk kejadian, karena nanti terjadi itu, barulah orang dipahalai. Allah Maha mengetahui si fulan bakal mati syahid. Sebelum mati syahid dia belum dipahalai. Barakallahu fikum. Allah Maha mengetahui bahwa dia mati syahid nanti. Barakallahu fikum. Baik. Allah Maha mengetahui bahwa dia mati syahid, tapi dia belum dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali saat kejadian itu. Maka Allah mengatakan walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Baik. Ungkapan jihad ini menunjukkan tentang kerja keras. Barakallahu fiik. Kesungguhan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atasnya. Baik, karena sabar dibagi oleh para ulama kita menjadi tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia tidak bisa sabar, dia berhenti melakukan ketaatan. Tidak lagi dia mau taat. Baik, karena untuk taat ini butuh kesabaran. Karena Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak istrimu untuk melakukan salat dan bersabarlah kalian dalam melaksanakannya. Kalau tidak lagi dia mau sabar, berhenti. Barakallahu fikum. Karena untuk melakukannya butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena godaannya sangat kuat. Dia harus sabar menahan diri. Kapan berhenti dia sabar atau tidak mampu dia sabar, maka dia akan larut, dia akan hanyut bersama dengan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi atau menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa dia, dia sabar. Barakallahu fikum. Baik. Langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berikanlah ganti untuk aku yang lebih baik. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ucapan ini di awal pertama kali musibah menimpa dia, istirja, kemudian doa ini, pasti Allah akan mempahalai dia dan menggantikannya untuk dia sesuatu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Subhanallah. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-maut. Padahal dulunya kalian mengharapkan kematian, mati syahid. Di awal-awal Islam kalian sungguh sangat berkeinginan untuk berperang. Ya Rasulullah, kita berperang saja. Baik. Melawan saja kita. Kita ini ditindas, kita ini ditekan, kita ini dihalangi, kita ini disakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengatakan sabar. Sabar. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tidak ada perintah berperang. Yang adalah pembentukan akidah, keyakinan yang benar. Barakallahu fikum. Sehingga apapun yang dibebankan atasnya, ketika pondasi akidah ini kuat, mereka mampu untuk memikulnya. Baik, begitu seruan jihad dikumandangkan, mereka akan segera bangkit untuk jihad di sabilillah. Barakallahu fikum. Kalau pondasi akidah dan keyakinan ini kuat, tapi kalau tidak, tidak akan pernah bisa mau dikomando. Sahih? Baik. Diajak sholat saja, mau dikomando oleh imam, sholat tidak mau, apalagi dikomando oleh panglima perang. Barakallahu fikum. Satu yang sangat susah. Dikomando oleh imam sholat saja untuk ruku sujud tidak mau. Sementara kalau imam panglima ini mengomando mereka, imma barakallahu fikum mati, wa imma kembali dengan ghanimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu. Dulunya kalian sebelum perang ini kalian berangan-angan untuk berperang. Baik. Min qabli an talqahu, sebelum kejadian ini. Faqad ra'aitumu. Dan kalian sudah mendapati ini, kalian sudah lihat itu bagaimana peperangan itu. Peperangan itu sangatlah berat. Dan pahalanya memang tidak tanggung-tanggung. Barakallahu fikum. Al-jihad fi sabilillah sungguh sangat luar biasa. Ya tentunya jihad fi sabilillah ini adalah jihad yang merupakan ibadah. Barakallahu fikum. Kalau itu adalah ibadah, harus ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak serampangan. Tidak semua orang yang teriak Allahu Akbar, jihad fi sabilillah, langsung kita ikut di belakangnya. Tidak. Baik. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Ada aturan yang mengaturnya. Baik. Tidak sedikit-sedikit jihad. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ada aturan yang mengaturnya. Karena inilah ibadah. Barakallahu fikum. Jihad fisabilillah tidak boleh dikomando kecuali pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kecuali pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin lah yang mengomando kaum muslimin untuk jihad di sabilillah. Pemerintah yang sah, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wilayah. Barakallahu fikum. Kecuali tentunya kalau kita diserang. Barakallahu fikum. Jangankan kita diserang atas nama agama, diserang kita karena pengen diambil harta kita, kita boleh melawan, apalagi agama kita. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang mati karena membela hartanya, dia pengen dirampok, dirampas, dibegal. Dia mempertahankan diri, mempertahankan hartanya. Kemudian dia mati karena itu, dia mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mati mempertahankan atau membela agama. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanthurun. Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Beliau manusia. Beliau hidup dan beliau juga meninggal dunia. Beliau tidur, beliau terjaga. Beliau berkeluarga, memiliki anak. Beliau makan, beliau minum. Beliau terjaga, beliau istirahat. Beliau sakit, beliau juga sehat. Dirasakan oleh beliau apa yang dirasakan oleh manusia. Barakallahu. cuma Allah memberikan keistimewaan dan keluar biasaan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Rasul, wahai Muhammad kepada umatmu bahwa engkau ini adalah bashar, manusia, bukan malaikat. Bashar mitlukum, sama seperti yang lainnya. Melihat, mendengar, merasakan panas, merasakan dingin, sedih, senang, gembira. Sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusia. Ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya, cuma Allah memberikan keistimewaan bahwa Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendukung-pendukung untuk menyampaikan wahyu itu berupa mukjizat dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Maka di sini Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad kecuali beliau adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sudah lewat rasul-rasul sebelumnya. Dulu diutus, lahir dia, setelah itu meninggal dunia. Barakallahu fikum. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Beliau manusia yang dilahirkan dari seorang ibu, ayah. Dibesarkan sama seperti manusia lain dibesarkan. Kemudian setelah tugasnya selesai, maka beliau pun meninggal dunia. Allah telah menyatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasul akan mati nanti suatu saat. Wa innahum mayyitun, dan semua mereka juga akan mati. Dan semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Afa imma ta'u qutila. Apakah kalau Muhammad alaihi salatu wasalam itu mati au qutila, atau dia dibunuh oleh orang, in qalabtum ala aqabikum, kalian murtad meninggalkan agama Islam ini. Wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang murtad, berbalik kembali ke agama nenek moyangnya, maka sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala hanya membalasi orang-orang yang mau bersyukur. Ayat ini pun dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abu Bakar datang dari kejauhan karena memang tidak berada di dalam kota Madinah pada saat itu. Nanti datang kabar kepadanya, baru dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar tentang kematian beliau. Beliau masuk ke kamar. Ternyata Abu Bakar mendapati memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Menyingkap penutup wajahnya dan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan tibta hayya wa mayyita. Engkau tetap baik wahai Rasul walaupun dalam kondisi engkau hidup dan mati. Sama. Hayya wa mayyita. Kemudian setelah itu Abu Bakar pun masuk ke masjid. Di sana terkumpul sekian para sahabat dalam kondisi menangis sedih. Dan Abu Bakar pun mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah sekarang Muhammad telah mati. "Wa man kana ya'budullah," dan barang siapa yang menyembah Allah semata, "fa innallaha hayyul la yamut," maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dibacakanlah ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Telah lewat rasul-rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau beliau meninggal dunia atau dibunuh oleh orang, kalian pun kembali ke agama nenek moyang kalian? Kalian meninggalkan Islam ini, murtad kalian. Siapa yang meninggalkan agama ini, maka sungguh dia tidaklah memudarati Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin. Barulah orang sadar semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah meninggal dunia. Dan seakan-akan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar itu baru saja turun Taib. Dalam bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah lama ayat itu. Sudah dihafal oleh para sahabat. Baik. Cuma momennya memang pas ayat ini dibacakan ulang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anis sahabati ajmain, semoga Allah meridhai seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, ini pelajaran kita barakallahu bikum. Baik, ujian dan cobaan ini adalah sebagai cambuk pengingat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sebagai pembersih atas dosa dan kesalahan, dan juga untuk memisahkan mana yang mukmin mana yang munafik, dan untuk membinasakan orang-orang kafir. Baik. Ini barakallahu fikum hikmah di balik musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah dalam peperangan, ini kekalahan yang menimpa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Lama sebelumnya sudah ditahan. Kufu aydiakum wa aqimus shalah. Begitu mereka meminta untuk berperang, kata Rasulullah, tahan tangan kalian, tegakkan salat. Tahan tangan kalian, tegakkan salat. Jangan perang dulu, tegakkan sholat. Nanti setelah kuat akidahnya, kuat sholatnya, baru mereka diseru untuk berperang. Barakallahu fiikum. Dan tidak ada yang tertinggal dan minta izin untuk tidak perang kecuali orang-orang munafik. Barakallahu fiikum. Karena memang pondasinya sudah sangat kokoh. Wallahul musta'an. Kemudian Arab ayat berikutnya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita, kekasih kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau manusia dan telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Dan telah meninggal dunia. Dan beliau setelah meninggal dunia, beliau tidak lagi tahu tentang apa yang terjadi, barakallahu fikum, di atas dunia ini. Barakallahu fikum. Baik. Dalilnya adalah ketika nanti di hari kiamat orang-orang dari umat beliau dihalau dari meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela sambil mengatakan, "Ummati, mereka itu umatku, kenapa dihalau dari meminum air telagaku?" Baik. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau wahai Rasul tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Innahum gayyaru wa baddalu. Sesungguhnya mereka telah mengganti dan merubah agamamu, syariat. Akhirnya beliau pun mengatakan, suhkan liman gayyar wa baddal. Kalau begitu jauhlah bagi orang-orang yang merubah dan mengganti agama ini. Barakallahu fiikum. Adapun pemberitaan yang Allah beritahukan kepada beliau tentang masa-masa yang akan datang, itu lain cerita, barakallahu fiikum. Baik. Bahwa memang diberitahukan kepada beliau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Baik. Sampai hari kiamat. Itu yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah meninggal dunia, khalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi tahu apa dan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa semakin cinta kepada nabi kita, rasul kita, dengannya kita semakin semangat untuk menjalankan syariatnya, baik menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.